Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membaca pelajaran yang kelima. Atau betul ke-6. Pelajaran ke-6, jilid yang ketiga. Bisa dibuka halaman 33. Pelajaran ke-6. Ad-darsus sadis. Pelajaran ke-6. Kosakata baru. Disebutkan di sini ada 8 kosakata. Yang pertama, qawiyun. Qawiyun, kuat. Syahirun, terkenal. Rahimun, penyayang. Ghaniyun, kaya. Dhaifun, lemah. Zakiyun, cerdas. Karimun, mulia. Fakirun, fakir. Qawiyun, kuat. Syahirun, terkenal. Rahimun, penyayang. Ghaniyun, kaya. Dhaifun, lemah. Zakiyun, cerdas. Karimun, mulia. Fakirun, fakir. Kemudian setelah itu ada contoh jumlah mufidah. Ada beberapa contoh yang disebutkan tentang jumlah mufidah. Contoh jumlah mufidah. Kita baca terlebih dahulu contoh-contoh tersebut. Al-fallahu qawiyun. Petani itu kuat. Yakni petani laki-laki. Al-fallahu. Ad-dajajatu dha'ifatun. Ad-dajajatu dha'ifatun. Ayam betina itu lemah. Muhammadun tabibun. Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Khadijatu ghaniyatun. Khadijatu ghaniyatun. Khadijah itu kaya. Huwa ghaniyun. Dia laki-laki, kaya. Hiya tabibatun. Dia perempuan adalah seorang dokter. Hada kalbun. Ini anjing. Hadihi mir'atun. Ini cermin. Ini cermin. Dari contoh-contoh yang disebutkan, maka bisa kita perhatikan ada jumlah mufidah yang diawali dengan kata beralif lam. Seperti al-fallahu, ad-dajajatu. Kemudian ada juga jumlah mufidah yang diawali dengan nama orang. Ada jumlah mufidah yang diawali dengan dhamir. Jumlah mufidah diawali dengan isim isyarah. Dan semuanya itu sudah kita lewati. Apa itu dhamir sudah kita bahas. Kemudian isim isyarah juga sudah kita bahas. Coba kita baca keterangan yang disebutkan, yang bisa kita jelaskan nantinya untuk anak-anak. Pada baris ke-1, jumlah mufidah diawali dengan kata yang beralif lam. Apa itu? Al-fallahu ad-dajajatu. Al-fallahu qawiyun. Kata yang pertama ada alif lamnya. Jumlah mufidah di sini diawali dengan kata yang beralif lam. Pada baris kedua, jumlah mufidah diawali dengan nama orang. Muhammadun, tabibun. Khadijatu, ghaniyatun. Pada baris ketiga, jumlah mufidah diawali dengan kata ganti atau dhamir. Contohnya, huwa ghaniyun. Hiya tabibatun. Pada baris keempat, jumlah mufidah diawali dengan kata tunjuk atau isim isyarah. Hada kalbun, hadihi mir'atun. Nah, itu penjelasan yang mungkin bisa difahami untuk sementara untuk difahami oleh anak-anak. Tapi untuk antum semuanya, di sini kita kasih faedah sedikit saja. Bahwa jumlah mufidah yang pada waktu itu telah kita terangkan minimalnya terdiri dari dua kata sebagaimana yang sedang kita bahas. Dan kata yang pertama pada contoh-contoh yang sudah kita lewati, ya, kita ulangi, jumlah mufidah paling sedikit terdiri dari dua kata. Dan kata yang pertama dari contoh-contoh yang sudah kita lewati harus ma'rifat. Harus ma'rifat. Ma'rifat apa? Waktu itu sudah kita terangkan. Ma'rifat itu sudah tertentu, sudah khusus. Sudah diketahui siapa yang dimaksud. Nah, ma'rifat itu ada macam-macam. Ada macam-macam. Ma'rifat dengan alif lam. Itu contoh pertama. Al-fallahu qawiyun. Muhammad. Isim yang ma'rifat. Di antaranya adalah nama orang. Laki-laki maupun perempuan. Kemudian dhamir, kata ganti, juga termasuk dari kata yang ma'rifat. Huwa ghaniyun, hiya ghaniyatun. Mau mudzakkar ataupun mu'annas, selama dia dhamir, maka dia ma'rifat. Kemudian yang keempat adalah isim isyarah. Isim isyarah. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengetahui bahwa isim yang ma'rifat itu banyak. Ada banyak. Yang pertama, ada yang diawali dengan alif lam. Kata yang diawali dengan alif lam berarti dia ma'rifat. Kemudian yang kedua, nama orang. Laki-laki ataupun perempuan. Kemudian dhamir. Laki-laki ataupun perempuan. Kemudian isim isyarah. Untuk mudzakkar ataupun mu'annas. Ini semuanya ma'rifat. Semuanya ma'rifat. Taibar kalau fikum. Itu simpan dulu aja faedahnya. Nanti akan kita ulas kembali pembahasan ma'rifat dan nakirah bi'idnillahi azza wa jal pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Taibar kalau fikum. Baik, kita latihan membaca terlebih dahulu. Halaman 34. Halaman 34. At-tabibu zakiyun. Baik, kita baca. Al-akh Abu Khadijah, silakan dibaca. At-tabibu zakiyun. Naam, at-tabibu zakiyun. Pelajar itu cerdas. Dokter. Dokter itu cerdas. Naam. Dokter itu cerdas. Cerdas. Al-akh Abu Ja'far. Boleh ke bawah, boleh ke sampingnya, silakan. Atau ke bawahnya, Khalidun Rahimun. Silakan, Al-Akh Abu Ja'far. Khalid orang yang penyayang. Khalidun Rahimun. Khalid, seorang yang penyayang. Naam. Khalidun Rahimun. Khalidun Rahimun. Khalid adalah seorang yang penyayang. Al-Akh Yunus. Nama Ustaz. Huwa mudarrisun. Dia seorang pengajar. Naam, ahsanta. Huwa mudarrisun. Dia adalah seorang pengajar. Al-Akh Ammar Abu Salman. Hadza fallahun. Ini seorang petani. Ahsanta. Hadza fallahun. Ini seorang petani. Al-akh Abu Abdullah Joko. Mantap. Al-jami'atu syahiratun. Universitas itu terkenal. Naam. Ahsanta. Al-jami'atu syahiratun. Al-akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Fatimatu mudarrisatun. Fatimah adalah seorang pengajar. Naam. Fatimatu mudarrisatun. Baik, berikutnya. Al-akh Abu Shifa. Naam, Ustaz. Iya, karimatun. Dia seorang yang mulia. Naam. Hiya karimatun. Baik. Berikutnya, al-akh Imam. Tilka tajiratun. Itu perempuan seorang pedagang. Naam. Tilka tajiratun. Itu adalah seorang wanita pedagang. Dari mana kita tahu dia wanita? Tahunya di mana, Ah Imam? Tilka, Ustaz. Tilka, kemudian? Tajirotun. Tajirotun, mu'annas. Mu'annas. Walaupun tidak disebutkan kata wanita, kata perempuan, kita bisa mengetahui bahwa tajirotun itu adalah perempuan. Karena tajirotun ada tak marbutoh dan itu sebagai tanda bahwa dia adalah mu'annas. Kemudian ada isim isyarah yang juga digunakan untuk mu'annas. Ahsanta. Taib. Kita masuk pada latihan. Latihan kedua, halaman 36. Latihan kedua, halaman 36. Betulkanlah. Betulkanlah jumlah mufidah yang salah. Betulkanlah jumlah mufidah yang salah. Ini semuanya jumlah mufidah tapi salah. Nah, disuruh membetulkan yang benar itu bagaimana? Taib, al-akh Pujo nomor 1. Naam, Ustaz. Huwa faqiratun. Yang benar, huwa faqirun. Naam. Huwa faqiratun. Ini salah. Kenapa? Karena apa al-akhbuju? Kenapa salah? Huwa faqiratun. Huwa kata ganti untuk laki-laki. Naam. Huwa itu untuk mudzakkar, sementara faqiratun itu muannats. Maka di sini tidak ada kesesuaian, tidak ada kecocokan kalau mudzakkar sama mudzakkar. Maka yang betul adalah huwa faqirun. Atau kalau mau diganti dengan kata gantinya, kalau yang diganti adalah kata gantinya, itu juga tepat dan benar. Hiya faqiratun. Jadi di sini bisa yang diganti bisa apanya? Faqiratunnya juga bisa diganti isim atau kata gantinya. Huwa faqirun atau hiya faqiratun. Semuanya betul, semuanya betul. Taib, al-akh Abu Ahnaf, silakan nomor 2. Naam Ustaz, kalimat yang salah as-saburatu qadimun. Kalimat yang benar as-saburatu qadimatun. Naam. As-saburatu qadimun. Ini salah. Yang betul as-saburatu qadimatun. Qadimatun. Baik, Al-Akhrandi, silakan. Bismillah. Hamidun muhandisun. Menjadi Hamidun muhandisun. Naam. Kalimat yang salah Hamidun muhandisatun. Muhandisatun. Ya. Maka yang betul Hamidun muhandisun. Naam. Hamidun muhandisun. Atau kalau mau diganti Muhammadnya jadi nama wanita juga boleh. Tapi kejauhan ya. Maksudnya yang diganti cukup muhandisatun atau muhandisun. Kalau ganti nama perempuan bisa dan itu tepat contohnya. Misalnya Khadijatu muhandisatun. Boleh itu. Nah. Baik, berikutnya al-akh Abu Salman. Abu Salman Subang. Haza at-tabbahu. Kalimat yang benar. Pas Ustaz. Baik, siapa yang bisa ini? Nomor 4, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Hadza at-tabakhu. Yang benar hadza tabakhun. Nah, alif lam yang jadi salahnya dimasuki alif lam di tengah. Naam, ahsanta. Jadi sisi kesalahannya di sini adalah adanya alif lam pada kata yang kedua. Pada kata yang kedua. Hada at-tabbahu. Hada at-tabbahu. Nah, ini salah. Kalau ini disebut sebagai jumlah mufidah, maka susunannya tidak seperti ini. Yang betul, hada tabbahun. Alif lamnya dihilangkan. Alif lamnya dihilangkan. Baik. Walaupun dalam keadaan yang lain, dalam konteks kalimat yang lain, contoh yang seperti ini benar. Tapi harus ada kata tambahannya. Hadza tabbahu jadidun misalkan. Koki ini baru. Nah, itu jumlah mufidah, tapi ada tambahan kata berikutnya. Nah, kalau contoh yang disebutkan di sini, hadat tabbahu, Karena kita ingin menjadikan jumlah mufidah itu terdiri dari dua kata, hada dan at-tabbah, maka susunan kata yang benar sehingga menjadi jumlah mufidah adalah hada tabbahun. Hada tabbahun. Taib. Nah, dapat difahami akh Abu Salman? Subang? Khair, Ustaz. Nah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Coba sekarang nomor 5, antum. Naam. Waladun da'ifu. Yang benar waladun da'ifun. Baik. Waladun, ini contohnya di sini disebutkan waladun ad-da'ifu. Waladun ad-da'ifu. Ini salah. Ini salah. Kalimat yang betul adalah, coba al-akh Abu Ja'far, apa yang betul nomor 5? Al-waladu dha'ifun. Naam. Al-waladu dha'ifun. Al-waladu dha'ifun. Anak laki-laki itu lemah. Kenapa pakai al? Karena waladun itu bukan nama orang, bukan dhamir, bukan isim isyarah. Dan dia berada di depan, maka dia harus menjadi ma'rifat. Dikasih apa ini? Karena dia bukan nama orang, bukan isim isyarah, bukan kata ganti. Jadi dia dikasih alif lam. Al-waladu. Al-waladu. Dha'ifun. Dha'ifun. Baik. Ahsantum barakallahu fikum. Masya Allah. Coba latihan ke-3. Lengkapilah jumlah mufidah di bawah ini dengan kata yang sesuai. Kata yang sesuai. Yang pertama diberi, atau bagian A, diberi kata yang berawalan alif lam. Yang diawali dengan alif lam. Kemudian bagian B diisi dengan nama orang. Kemudian bagian C diisi dengan kata ganti yang telah kita pelajari. Baik itu huwa, hiya, ana, anta, anti. Pilih. Kemudian pada huruf D, pada bagian D diisi dengan menggunakan isim isyarah. Isim isyarah. Entah itu hada, atau hadihi, atau zalika, atau tilka. Boleh. Baik. Kita mulai dari Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. At-tajiru ghaniyun. Naam, ahsan. Pedagang itu kaya. Taib, ahsan tak. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Berikutnya, Al-Akh Ammar Abu Salman. Ad-daftaru khafiyun. Hah? Bacanya betul? Ad-daftaru? Ad-daftaru khafiyun. Hah? Khafiyun? Khafifun. Nah. Ad-daftaru khafifun. Baik, ahsanta. Ad-daftaru khafifun. Ad-daftaru khafifun. Buku tulis itu ringan. Taib. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Mantap. At-talibatu zakiyatun. Naam. Murid perempuan tersebut cerdas. Ahsanta. At-talibatu zakiyatun. Al-Akh Abu Saufa. Nah, Ustaz. Al-qahwatu harratun. Al-qahwatu harratun. Ahsant. Al-akh Abu Shifa. Bagian B. Sudah ketemu? Baik, kita beralih. Al-Akh Imam, silakan. Bagian B diisi dengan nama orang. Muhammadun Syahirun. Naam, Muhammadun Syahirun. Ahsant. Berikutnya Al-Akh Pujo. Muhammadun Sa'iqun. Semuanya Muhammad. Muhammadun Sa'iqun. Kayak enggak ada nama lain. Taib labas ya apa-apa, betul. Taib Al-Akh Abu Ahnaf. Nomor 3. Naam Ustaz. Fatimatu Rahimatun. Fatimatu Rahimatun. Ahsan. Al-Akh Randi. Hafsatu Khayyatatu. Naam. Khayyatatun. Ahsan. Hafsatu Khayyatatun. Al-Akh Abu Salman Subang. Bagian C. Diisi dengan kata domir. Silakan. Anta karimun. Naam. Anta karimun. Ahsan. Boleh juga dengan huwa karimun. Ini al-akhiran dia ada dua ini akunnya. Sudah ya, cukup satu ya. Apa Ustaz tadi mati lampu Ustaz? Taib lah bas. Yang lain. Al-Akh Abu Khadijah silakan. Nomor 2. Nomor 2. Huwa talibun. Naam. Huwa talibun. Ini bisa huwa talibun. Juga bisa ana talibun. Bisa anta talibun. Anta talibun. Kemudian al-akh Abu Ja'far. Nomor 3. Anti. Anti tawilatun. Anti tawilatun. Juga bisa menggunakan kata ganti hiya. Hiya tawilatun. Hiya tawilatun. Berikutnya al-akh Yunus. Hiya mudiratun. Naam. Hiya mudiratun. Juga bisa menggunakan kata ganti anti. Anti mudiratun. Tapi bagian D. Bagian D menggunakan diisi dengan menggunakan isim isyarah. Al-Akh Ammar Abu Salman. Al-Akh Ammar. Tadi terputus, Tad. Baik, sekarang. Sobat. Yang mana sih? Bagian D, nomor 1. Halaman 37. Ah, ayo. Hada hajjarun. Naam. Hada hajjarun. Hada hajjarun. Baik, juga bisa dengan menggunakan dhalika. Dhalika hajjarun. Baik. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Dhalika inabun. Naam. Dhalika inabun. Pendek huruf na'nya. Dhalika Inabun. Taib al-akhabu. Zalika inabun. Naam, ahsanta. Al-akhabu saufa, silakan. Naam, ustaz. Hadhihi miknasatun. Naam, hadhihi miknasatun. Al-akh Abu Shifa, silakan. Naam, ustaz. Tilka Hafsatu. Tilka Hafsatu. Tilka Hafsatu. Baik. Selesaikan ya, insyaallah ya. Terjemahkan. Menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ke dalam bahasa Arab. Latihan 4. Nomor 1. Al-akh Imam. Al-hammamu maftuhun. Kamar mandi itu terbuka. Ahsanta. Al-hammamu maftuhun. Kamar mandi itu terbuka. Al-akh buju. Dia kawiyatun. Laki-laki itu kuat. Perempuan dia juga laki-laki kuat. Perempuan juga ada yang kuat. Iya. Iya, iya. Iya. Dia kawiyatun. Dia perempuan yang kuat. Nah. Dia kawiyatun. Dia seorang wanita kuat. Taib. Al-akh Abu Ahnaf. Nah, Ustaz. Sa'idun tabibun wa aminatu mudiratun. Sa'id seorang dokter dan Aminah seorang kepala sekolah. Naam, ahsanta. Baik, berikutnya Al-Akh Randi. Al-Masjidu ba'idun wal hadiqatu qoribatun. Qoribat, ya, qoribatun. Masjid itu jauh dan hadiqat, kebun itu dekat. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Sepertinya tidak terhubungi. Baik. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ana fakirun wa anta ghaniyun. Aku ana seorang yang fakir dan kamu ada seorang yang kaya. Nah, ana fakirun wa anta ghaniyun. Aku atau saya adalah seorang yang fakir dan kamu adalah seorang yang kaya. Latihan 5. Al-akh Abu Ja'far. Ustaz. Bilalun mudirun. Naam. Bilalun mudirun. Enak ya bahasa Arab ya. Arti dalam bahasa Indonesia berapa kata itu? Bilal adalah seorang kepala sekolah. 5 kata. Bahasa Arabnya Bilalun mudirun. 2 kata. Bilalun mudirun. Baik, berikutnya Al-Akh Yunus. Nama Ustaz. Al-filun qawiyun wa batotun do'ifun. Nah, perlu dijelaskan ya. Di sini al-filu dijelaskan, baca jelas. Al-filu qawiyun wal-batotu Tatu dha'ifatun. Al-filu qawiyun. Gajah itu kuat. Wal-battatu dha'ifatun. Dan bebek itu lemah. Ahsan. Al-akh Ammar Abu Salman. Nomor 3, Ustaz. Naam, nomor 3. Ini air dan itu kopi. Hada ma'un. Dan itu kopi. Wal kohwatu. Itunya mana? Wal dan itu kopi. Wal kohu hada maun. Iya. Wal kohwatu. Watilka hada maun watilka kohwatun. Naam, ahsant. Baik. Al-Akh Abu Abdillah, joko. Andad. Dia laki-laki tinggi dan kamu perempuan pendek. Wa tawilun. Wa anti qasirun. Qasiratun. Naam. Ahsant. Dia laki-laki. Berarti huwa. Huwa tawilun. Dan kamu perempuan pendek. Wa anti. Wa anti qasiratun. Al-Akh Abu Saufa yang terakhir, nomor 5. Nah, Mister. Al-Kitabu Sakilun. Wad-Daftaru Khafifun. Nah. Al-Kitabu Sakilun. Wad-Daftaru Khafifun. Kitab itu berat dan buku tulis itu ringan. Masya Allah, selesai pelajaran ke-6. Pelajaran berikutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Pelajaran ke-7, mengenal tentang huruf jar. Apa itu huruf jar? Insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Kemudian, habis itu pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8, pelajaran terakhir di semester 1 ini. Masya Allah, selesai. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya hari Sabtu pekan. Insya Allah hari Sabtu depan. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, jika ada. Afan Ustaz, tanya Ustaz. Tafadhol. Ustaz. Yang nomor 5 terakhir tadi, waddaftaru atau waldaftaru, Ustaz? Naam. Di situ ada alif lam syamsiah, dal adalah huruf syamsiah. Huruf syamsiah. Maka ketika diberi alif lam, maka dibaca waddaftaru. Waddaftaru. Loh, Ustaz, kenapa pakai alif lam? Kenapa enggak dihilangin aja alif lamnya? Kan dia tidak berada di awal kalimat. Mungkin itu yang ingin Anda menanyakan. Kan dia enggak berada di awal kalimat. Dia seolah-olah seperti di awal kalimat. Kenapa? Karena dia bisa di yakni apa bisa dipisahkan. Tadi mana? Kitab itu berat dan buku tulis itu ringan. Jadi seperti di awal kalimat dia. Al-kitabu tsaqilun. Wad-daftaru khafifun. Nanti akan ada pembahasan tentang huruf waw. Huruf waw. InsyaAllah. Pada pertemuan yang gak tahu kapan nih. Nah, jadi kesimpulannya pakainya ad-daftaru. Ad-daftaru. Ada alif lam. Tapi karena huruf dal adalah huruf syamsiyah. Maka alif lamnya atau lamnya tidak terbaca. Ad-daftaru. Ad-daftaru. Taib. Ada yang lain? Nanya Ustaz. Fadhol. Untuk kata yang mendapat alif lam, semua kata atau ada yang tidak bisa dipakai Ustaz? Ada yang tidak bisa memakai alif lam. Ada yang tidak bisa memakai alif lam. Contohnya, nama orang. Muhammadun, tidak bisa kasih al-Muhammadu. Kalau nama orang loh. Fatimatu, al-Fatimatu. Tidak bisa. Zainab, az-Zainabu. Kalau nama orang, itu tidak bisa. Dhamir juga tidak bisa menerima alif lam. Al-huwa, al-hiya, al-hada, enggak bisa. Enggak bisa. Isim isyarah juga enggak bisa. Al-hada, al-hadihi, al-tilka, enggak bisa. Jadi isim atau alif lam ini nanti akan ada pembahasan tersendiri, masuk pada kata yang nakirah. Kata yang nakirah itu yang masih umum. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dari contoh yang tadi dibahas, berarti nakirah itu bukan isim isyarah. Nakirah itu bukan kata ganti. Nakirah itu bukan nama orang. Jadi selain tiga ini bisa dikasih alif lam untuk sementara. Untuk sementara yang sudah kita lewati, selain dari tiga ini, nama orang, isim isyarah, kata ganti, bisa dikasih alif lam. Bisa dikasih alif lam. Tapi apakah bisa setiap keadaan kasih alif lam? Tidak. Belum tentu. Kalau kita bicara bisa atau tidaknya, ya bisa dikasih alif lam. Tapi kapan kita gunakan pakai alif lam, dan kapan kita tidak memakai alif lam, itu nanti akan ada pelajaran-pelajaran tersendiri, insyaAllah. Nah, mudiratun, itu bisa pakai alif lam. Tapi pada keadaan tertentu, dia nggak boleh pakai alif lam. Contohnya, aminatu mudiratun. Pada contoh ini, mudiratun nggak boleh pakai alif lam. Tapi contoh yang lain, dia bisa pakai alif lam. Dia bisa pakai alif lam. Nah, al-masjidu ba'idun. Dalam contoh ini, dia pakai alif lam. Al-masjidu. Tapi dalam contoh lain, keadaan yang lain, dia enggak pakai alif lam. Nam. Taib dar kalau fikum. Jadi kesimpulan jawabannya adalah tidak semua kata bisa dimasuki alif lam. Tidak semua kata bisa dimasuki alif lam. Tapi semua kata yang dimasuki alif lam tidak boleh bertanwin. Semua kata yang sudah dimasuki alif lam tidak boleh bertanwin. Alif lam sama tanwin enggak boleh ketemu. Alif lam sama tanwin tidak boleh ketemu. Alhammamu tidak boleh dibaca alhammamun. Maftuhun tidak boleh dibaca almaftuhun. Ya, taib barakallahu fiik. Dapat difahami oleh Imam? Insyaallah Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Nah, sudah ya, nggak ada lagi? Boleh satu. Satu lagi, tafadhal al-akhu Sawfa. Afan Ustaz, untuk pengertian makrifat itu pengertian sedikit apa Ustaz ya? Maksudnya kan tadi untuk alif lam itu kan selain dari nama orang, dhamir atau isim isyarah. Nah, makrifat itu apakah alif lam tersebut atau pengertian singkatnya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Jazakallah khair. Waktu itu sudah kita gambarkan sedikit ya tentang ma'rifat, walaupun sebenarnya bukan saatnya, bukan materinya sebenarnya, tapi gak apa-apa karena yang kita hadapi bukan anak-anak, bukan kelas 3 ya. Antum insyaAllah ukola. Ma'rifat itu mudahnya kata yang khusus, sudah tertentu. Lawannya adalah nakirah. Lawannya adalah nakirah. Nakirah itu masih umum. Masih umum. Ya, itu perbedaannya. Ma'rifat itu sudah khusus. Sudah ada yang dimaksud. Sudah tertentu. Kalau nakirah itu masih umum. Masih umum. Nah, yang ma'rifat itu, kata-kata yang ma'rifat itu jumlahnya terbatas jika dibandingkan dengan yang nakirah. Kata-kata yang ma'rifat itu jumlahnya terbatas jika dibandingkan dengan nakirah. Yang nakirah itu jauh lebih banyak. Sehingga yang disebutkan itu, yang ma'rifat itu apa saja? Yang ma'rifat itu satu, kata yang diawali dengan alif lam. kata yang diawali dengan alif lam, itu ma'rifat. Lalu apalagi? Yang ma'rifat itu adalah nama orang. Kemudian apalagi? Ma'rifat itu adalah isim isyarah. Kemudian apalagi? Ma'rifat itu adalah dhamir. Dhamir. Nah, apa fungsinya ini? Nanti akan kita pakai ini. Kaidah-kaidah ini nanti akan kita pakai pada bab-bab berikutnya. Nah, kita contohkan yang pakai alif lam deh. Yang pakai alif lam. Contoh baitun. Baitun. Tidak ada alif lam. Dia nakirah. Artinya rumah. Tapi rumah siapa yang dimaksud? Masih umum. Bisa rumahnya Fulan, bisa rumahnya Alan, bisa rumahnya Ali, bisa rumahnya Ahmad, bisa rumahnya Zaid, dan seterusnya. Tapi ketika diberi alif lam, al-baitu. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Rumahnya siapa? Ya itu rumahnya itu. Itu rumahnya siapa? Rumahnya Ahmad. Rumah itu besar. Rumahnya Ahmad yang dimaksud. Atau rumahnya Zaid yang dimaksud. Jadi sudah tertentu. Dengan adanya alif lam, maka maknanya sudah tertentu. Sudah khusus untuk ini. Madrasatun, sekolah. Sekolah yang mana? Bisa sekolah itu, bisa sekolah yang di sana, bisa sekolah yang besar dan kecil dan seterusnya. Banyak. Tapi ketika disebutkan al-madrasatu wasi'atun, sekolah itu luas. Yang dimaksud sekolah yang mana? Yang itu. Sekolah yang lain enggak masuk. Ya. Bukan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah satu sekolah ini. Baik, dapat dipahami? Itu makna ringkas tentang nakirah dan ma'rifat. Jadi isim ma'rifat, ma'rifat itu yang sudah tertentu, sudah khusus. Adapun nakirah itu sebagai lawannya, maknanya masih umum. Yang ma'rifat itu ada kata-kata yang terbatas, disebutkan nanti dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah apa yang tadi kita pelajari. Kata yang diawali dengan alif lam, isim isyarah, kata ganti, nama orang. Kata ganti dan nama orang. Nanti ini sangat bermanfaat sekali untuk menyusun sebuah jumlah mufidah. Untuk menyusun sebuah jumlah mufidah. Jadi mungkin sekarang kita nggak tahu pembahasannya secara bab per bab, tapi sebenarnya sangat bermanfaat untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Nanti di sana akan disebutkan fa'il. Oh, ternyata fa'il kayak gini dan menggunakan kata yang waktu itu pernah kita pelajari. Terus nanti ada maf'ulun bih. Oh, ternyata waktu itu membahasnya tentang maf'ulun bih. Nanti kita akan jumpai mubtada khabar. Oh, ternyata dulu yang dipelajari itu tentang mubtada dan khabar. Hanya saja tidak disebutkan secara langsung. Baik, barakallahu fiik, akhirnya meluas sedikit, enggak apa-apa. Dapat difaham ya, Abu Syifa. Tadi Abu Saufa tadi yang nanya. Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik, insyaallah kita cukupkan. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل وحفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته